نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ذو العرش المجيد. InsyaAllah kita melanjutkan tafsir As-Sa'di. Ini adalah pertemuan ke-40 dalam tafsir As-Sa'di. Kita akan membahas ayat 97 sampai 100 pada petang kali ini insyaAllah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًا لِلْكَافِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man kana aduwa li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, maka ketahuilah sesungguhnya Jibril itu telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, ke dalam qalbumu wahai Nabi Muhammad, biiznillah, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang mana apa yang diturunkan itu, yaitu Al-Quran, musaddiqan lima bayyana yadayh, itu Al-Quran yang pertama membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kedua, huwa huda, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk, huda. Wa bushra lil mu'minin, dan Al-Qur'an itu juga sebagai berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada tiga hal dalam Al-Qur'an. Posisi Al-Qur'an Al-Azim itu sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya tentang syariat, tentang tauhid dan tentang keimanan. Dan juga Al-Qur'an sebagai huda, petunjuk bagi siapapun, bagi yang menginginkannya. Wa bushra lil mu'minin, dan sebagai kabar gembira, berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini disebutkan Jibril, ya, musuh bagi Jibril, yaitu orang-orang Bani Israel. Nah, kemudian yang ayat ke-98, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana aduwan lillah, barang siapa yang menjadi adu itu adalah musuh, barang siapa yang menjadi musuh lillah bagi Allah, yaitu musuh Allah, barang siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa Jibril, dan Jibril, dan Mikail, barang siapa memusuhi siapapun dari itu semua, memusuhi satu, memusuhi semuanya, ibarat memusuhi semuanya. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. kita akan mengambil faedah dari ayat-ayat ini insyaallah taala. Yang pertama disebutkan di sini tafsir ayat 97 sampai 98, Imam As-Sa'di rahimahullah taala berkata terhadap ayat ini, maksudnya katakanlah kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwasanya hal yang menghalangi mereka dari beriman adalah kenyataan bahwa Jibril yaitu walimu yaitu Muhammad SAW, seandainya dia adalah berupa malaikat-malaikat Allah yang lain selain Jibril, niscaya mereka beriman kepadamu wahai Muhammad dan mempercayai kamu wahai Muhammad. Jadi maksudnya pertama, sebab nuzul atau sebab turunnya ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, atau yang lebih tepatnya riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi mereka berkata kepada Nabi, ya, sesungguhnya kata mereka tidak akan seorang nabi dari para nabi itu menjadi nabi. Maksudnya tidak ada nabi kecuali pasti akan datang kepadanya malaikat yang memberikan risalah dari Rabbnya, yaitu wahyu dari Rabbnya kepada nabi itu. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan, ya, kita ulangi, bahwasanya seorang nabi itu pasti datang kepadanya malaikat yang menurunkan wahyu. Ya. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau begitu siapakah malaikat itu? Siapa gerangan malaikat itu yang menurunkan wahyu kepadamu? Kalau misalnya engkau memberitahu kami siapakah malaikat itu, sehingga kami percaya bahwasanya engkau, wahai Muhammad, diberitakan dan diwahyukan oleh Allah melalui malaikat, seorang malaikat, maka kami akan mengikutimu. Jadi orang-orang Yahudi pengen tahu siapa sih malaikat yang memberikan wahyu kepadamu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jibril. Jibril yang memberikan wahyu padaku, yaitu sebagai perantara. Oh, kemudian orang-orang Yahudi dengan kesombongan dan juga pembelokan terhadap kebenaran, mereka berkata, itu adalah Jibril, Jibril itu adalah musuh kami. Jibril itu adalah yang turun untuk berperang, bukan turun untuk membawa wahyu. Kemudian kata orang-orang Yahudi, wahai Muhammad, seandainya kamu berkata atau menjawab bahwasanya yang turun membawa wahyu kepadamu adalah Mikail, ya, yang mana Mikail itu turun, kan Mikail kita tahu tugasnya turun membawa rahmat, yaitu membawa air hujan, kemudian rahmat. Kalau misalnya kamu menjawab Mikail, bukan menjawab Jibril, kami akan mendukungmu, kami akan mengikutimu. Jadi ini pembelokan. Orang-orang Yahudi, mereka beralasan gak mau ikut Nabi, kenapa? Karena ternyata yang datang bukanlah Mikail, melainkan Jibril. Karena Jibril apa? Jibril itu malaikat yang membawa ketidakberuntungan, seperti peperangan dan semacamnya. Adapun Mikail, kata mereka, adapun Michael, gitu. Mikail itu membawa rahmat, ya. Diutus oleh Allah untuk membawa rahmat. Nah, oleh karena itu turunlah ayat ini, yaitu orang-orang Yahudi ditetapkan bahwasanya mereka adalah musuh bagi malaikat Jibril, musuh bagi malaikat Jibril, dan yang memusuhi sebenarnya mereka, yaitu orang-orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Katakanlah barang siapa yang memusuhi, yang menjadi musuh bagi Jibril. Dan juga orang-orang Yahudi mereka mengklaim bahwasanya Jibril itu turun tidak membawa wahyu melainkan membawa peperangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Tidak seperti yang mereka katakan. Sesungguhnya Jibril itu telah Allah Subhanahu wa taala turunkan ke kalbunya, yaitu Jibril Allah Subhanahu wa taala utus dengan membawa wahyu kepada kalbu Nabi Muhammad dengan izin Allah. Jadi apa yang Yahudi klaim bahwasanya malaikat Jibril itu turun membawa peperangan atau semacamnya dari keburukan, maka sesungguhnya itu hanyalah hal yang mereka ada-adakan, yang pada hakikatnya bahwasanya Jibril alaihi salam itu turun membawa wahyu dengan izin Allah, dan wahyu yang turun yaitu Al-Qur'an itu musaddiqal lima baina yadayhi, yang mana wahyu itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat mereka dan kitab Injil mereka, dan juga sebagai huda, petunjuk bagi semua manusia dan jin, dan bushra lil mu'minin, yaitu sebagai pembawa kabar gembira pada terhadap kaum mukminin. Ya. Jadi ini makna dari tafsir As-Sa'di, katakanlah kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwasanya hal yang menghalangi mereka dari mengikuti Nabi dan beriman adalah bahwasanya walinya Nabi Muhammad adalah Jibril, bukan Mikail. Padahal mereka pengennya Mikail. Seandainya dia adalah berupa malaikat-malaikat Allah yang lain selain Jibril, niscaya mereka beriman kepadamu dan mempercayaimu. Jadi mereka maunya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi bukanlah Jibril, karena anggapan mereka Jibril itu adalah malaikat yang membawa peperangan dan hal-hal negatif semacamnya. Sesungguhnya klaim seperti ini, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, sesungguhnya klaim seperti ini saling bertentangan, kontradiktif, dan merupakan takabur, kesombongan kaum Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Jibril itu pada hakikatnya adalah malaikat yang turun dengan membawa Al-Qur'an dari Allah kepada qalbumu, kepada qalbumu wahai Muhammad. Dan dialah yang turun juga kepada para nabi sebelummu. Jadi jelas yang turun kepada nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga Jibril. Jadi Jibril tugasnya membawa wahyu. Nah, dan ada di antara kaum Mu'tazilah dan juga di antara orang-orang yang lebih dekat kepada kekufuran walaupun label mereka muslim, mereka mengingkari bahwasanya Jibril itu ada. Na'udzubillah. Ini kufur ini kan. Mereka mengingkari bahwasanya Jibril itu ada, dan mereka mengingkari bahwasanya Jibril itu benar-benar turun dengan risalah dari Allah. Nah, ini pernyataan kufur karena bertentangan jelas dengan nas yang qat'i yang sudah jelas dalam Al-Qur'an. Mereka berkata bahwasanya Jibril itu hanyalah semacam gambaran semata yang pada hakikatnya tidak ada. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah kalau misalnya Jibril itu ada dan wahyu kan sudah terputus kan, sudah jelas Islam sudah selesai, maksudnya wahyu yang turun, enggak ada lagi nabi setelahnya. Oh, itu berarti sekarang kalau misalnya andai Jibril itu masih ada gitu kan. Terus sekarang ngapain Jibril? Nah, kan gak ada wahyu yang turun lagi. Nah, ini karena apa? Karena mereka menuhankan akal. Sehingga mereka berpikir apapun dengan nalar mereka yang sederhana. Dan kesederhanaan itu menunjukkan kesederhanaan nalar mereka, menunjukkan kemiskinan mereka. Namun mereka miskin akal namun sombong. Nah, jadi kita tetap mengimani bahwasanya Jibril alaihi salam itu ada dan bukan ilusi semata, bukan gambaran khayalan, tapi melainkan hak ada dan kita wajib mengimaninya. Barang siapa yang tidak mengimani eksistensi Jibril, maka ia telah kafir. Nah, Jibril itu adalah malaikat yang turun dengan membawa Al-Qur'an dari Allah kepada qalbumu, dan dialah yang turun juga kepada para nabi sebelummu. Dan Allah lah yang memerintahkan dan mengutus Jibril alaihissalam dengan tugas seperti itu. Bukan siapapun, tapi Allah yang mengutusnya. Maka dia sebatas malaikat yang diutus. Padahal kitab yang diturunkan oleh Jibril itu telah membenarkan apa yang telah berlalu dari kitab-kitab yang sebelumnya, dan tidak menyelisihi dan tidak bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Maka sebenarnya apa sih yang Yahudi inginkan? Sudah jelas bahwasanya yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan disebarkan kepada umat itu sudah jelas sebagai apa? Sebagai pembenar kitab-kitab yang mereka pegang juga, dan juga sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan jin, dan juga sebagai kabar gembira bagi orang-orang beriman. Lalu apa sih yang dicari? Mereka kemudian menggali-gali alasan, mencari-cari. Apa sih wahai Muhammad, siapa yang telah menunjukimu dengan wahyu ini? Nabi Muhammad berkata Jibril. Mereka mengingkari, oh enggak, Jibril itu musuh kami. Supaya apa? Supaya mereka dapat alasan untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu alasan yang sebenarnya kontradiktif. Kitab ini berisi petunjuk yang sempurna dari segala bentuk kesesatan, juga berisi kabar gembira tentang kebaikan dunia dan akhirat bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada Alkitab ini, Al-Quran. maka permusuhan terhadap Jibril alaihissalam yang dijelaskan sifat-sifatnya di atas adalah sebuah pengingkaran terhadap Allah. Nah, orang yang memusuhi Jibril, maka dia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengingkari ayat-ayat Allah, serta sama saja dengan memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha', berbuat sekehendaknya, semaunya, sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga memusuhi Jibril alaihissalam sama dengan memusuhi para rasul. Kenapa? Karena Jibril alaihissalam itu juga Allah utus kepada para rasul. Jadi bagaimana mungkin kita seorang Yahudi memusuhi perantara antar Allah dengan para rasul, kemudian mereka mengimani Allah subhanahu wa ta'ala? Enggak. Mereka justru di sini melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kepada rasul-rasulnya dan juga malaikat-malaikatnya. Makanya barang siapa yang memusuhi satu nabi, itu ibarat memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya yang diutus, memusuhi para rasulnya semuanya. Tidak beriman kepada satu malaikat sama dengan tidak beriman kepada seluruh malaikat, bahkan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah jelas yang ternaskan dalam Al-Quran itu bahwasanya kita wajib mengimani apa yang di dalamnya, dan diantaranya adalah kenyataan bahwasanya Jibril alaihissalam Allah utus menuju para rasul, dan diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib diikuti. Nah, sesungguhnya permusuhan mereka terhadap Jibril alaihissalam sebenarnya bukanlah kepada Jibril pribadi. Lihat, permusuhan, jadi klaim mereka itu musuh kami, klaim mereka seperti itu. Tapi sebenarnya permusuhan mereka yang mereka klaim bahwasanya mereka bermusuhan dengan Jibril, itu sebenarnya bukan terhadap Jibril secara individu, enggak. Tetapi apa? Tetapi sebenarnya terhadap Al-Quran yang dibawa oleh mereka, yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau dibawa oleh Jibril alaihissalam dari sisi Allah, berupa kebenaran yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Maka permusuhan dan pengingkaran itu mencakup kepada zat yang menyuruhnya turun, itu Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada Al-Quran yang diturunkan olehnya, serta kepada Rasul yang diturunkan kitab itu kepadanya. Inilah maksud dari hal itu. Yaitu sebenarnya mereka secara personal tidak punya konflik terhadap Jibril pada dasarnya. Tetapi mereka sebenarnya memusuhi, atau permusuhan yang mereka klaim ini sama dengan permusuhan terhadap yang dibawa oleh malaikat tersebut, yaitu Al-Quran. Juga permusuhan terhadap yang disampaikan padanya Al-Quran, itu Nabi. Dan permusuhan kepada yang memerintahkan Jibril untuk membawa wahyu dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyebarkannya, itu permusuhan kepada Allah. Makanya disebut barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikatnya dan rasulnya. Tapi kemudian kan di ayat 98 disebutkan setelah lillah Allah, kemudian malaikatihi para malaikatnya, kemudian rasulihi para rasulnya. Nah, disebutkan spesifik yaitu wa Jibril wa Mikal. Padahal sudah jelas sebelumnya wa malaikatihi. Kenapa? Karena dilihat dari asbabun nuzulnya tadi kan. Asbabun nuzulnya mereka di sini konteksnya memang khusus tentang Jibril. Makanya tetap disebutkan Jibril. Kemudian kenapa disebutkan Mikal? Karena juga terikuti dengan konteksnya. Konteksnya mereka menginginkan andai wahai Muhammad, andai yang kamu katakan bukanlah Jibril melainkan Mikail yang membawa wahyu, maka kami akan percaya sama kamu. Tapi karena Jibril, kami enggak percaya. Makanya disebut di sini wa Jibril wa Mikail. Mereka berusaha untuk memperburuk citra Jibril dan memperbaiki citra Mikail. Tapi tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka ini memusuhi Jibril dan memusuhi Mikail, bahkan memusuhi Allah, rasulnya dan semua malaikat. Ya kan? Nah, sekarang kita perlu juga menambah wawasan tentang makna atau tentang Jibril alaihissalam, bahwasanya ada beragam logat lahjah, beragam logat untuk menyebut kata Jibril. Ya. Ada 10 logat. Ada 10 logat menyebut kata Jibril itu sendiri. Pertama Jibril masyhur dah. Jibril, kita tahu jim, ba, ra, ya, lam. Jibril gitu kan. Kemudian yang kedua ada Jabril. Jabril, ada ya-nya di antara ra dan lam. Jabril. Jadi pertama Jibril, kedua Jabril. Nah, mungkin dari sini kemudian ada kok orang barat yang Amerika Latin atau semacamnya Gabriel. Gabriel. Jabril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Jabril, ada Jibril, ada Jabril. Yang ketiga ada Jibril. Jibril gitu. Jibril berarti jim ba mati sukun ra fathah kemudian hamzah ala nabro il gitu i ya bawah kemudian ya mati undan lam Jibril. Ada juga yang keempat Jabrail. Jabrail. Jabrail itu ada. Beda dengan yang tadi ada yang ketiga Jabrail, yang keempat Jabrail. Hampir sama kan, tapi bedanya cuman enggak ada ya-nya. Jabrail, Jabrail gitu. Yang kelima Jabrail juga tapi ada tasdid di lamnya. Jadi lamnya double gitu, tasdid. Jabrail. Tadi pertama Jibril, kemudian Jabril, kemudian Jabrail, kemudian Jabrail, kemudian Jabrail gitu. Jabrail. Kemudian yang keenam ada Jabrail. Jabrail gitu. Jabrail, jim fathah, ba mati, ra fathah, kemudian ada alif. Jadi agak panjang nih, Jabrail. Jabrail. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang ketujuh. Jabrail. Jabrail. Kayak yang keenam kan Jabrail. Yang ketujuh Jabrail. Nah, kemudian yang kedelapan ada Jabrail. Jabrail. Ya-nya berarti dua. Yang satu kasroh, yang satu mati, sukun. Jabrail. Kemudian yang ke sembilan ada Jabrain. Jabrain. Gitu. Ya. Ada yang ke sepuluh, yang terakhir Jibrin. Jibrin. Kalau ada ulama ada Ibnu Jibrin. Nah, Jibril itu nama Jibril juga, cuma memang logat yang berbeda. Cuma tidak semua logat ini sah dibaca dalam Al-Quran. Jadi jangan ketika kita tahu ada seperti ini, kita kemudian bilang man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jabra'ila. Enggak. Karena itu qiraah yang enggak masyhur yang seperti itu, ya. Ya, jadi enggak semua. Kemudian kita ubah man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrina. Ya, jangan. Jangan, karena kita harus mengikuti qiraah yang mutawatirah, yang jelas, yang mutawatirah. Ah. Baik, kemudian afan kalau misalnya Jibrin itu ya syadz, qiraah syadz. Qiraah syadz enggak diikuti ya. Nah, begitu juga dengan Mikail. Mikail pun ada perbedaan logat. Logat secara lahja ya, logatnya Arabik, bukan dalam Al-Qur'an enggak semuanya. Nah, di untuk Mikail yang pertama ada Mikail. Jadi mi pakai ya, mi kaf kemudian alif panjang kemudian il tanpa panjang. Mikail. Mikail gitu kan. Itu yang pertama. Ada juga yang kedua selain Mikail ya. Ada juga Mikail. Jadi bedanya setelah hamzah itu ada ya, Mikail. Nah, kemudian juga ada Mikal. Nah, ini yang dibaca di sini. Wa mikala, ya kan? Wa mikala, wa mikal. Kemudian ada yang keempat, Mikail. Mikail. Enggak ada panjang di antara kaf, alif, kemudian la, enggak ada. Kaf, hamzah, la, gitu. Lam. Kemudian yang kelima, Mikail. kayak tadi Jibril, Mikail, ada seperti itu. Kemudian yang keenam ada juga Mikael, Mikael gitu. Nah, jadi baik itu semua adalah logat, semua adalah logat. Dan dikatakan oleh para ulama, sebenarnya Jibril atau Jibril dan Mikail itu ada arti. Sebagaimana Israel, ya. Jadi il itu adalah God, Tuhan, Rob Allah, gitu. Il itu adalah Allah, ilah, gitu. Il itu Allah. Makanya di Kristen ada namanya Elia. Elia itu il. Nah, kemudian dikatakan oleh para ulama antara Jibril dengan Mikail itu ada kesinambungan makna. Jibr dengan Mika. Jibril dikatakan oleh para ulama kalau diartikan adalah Abdullah. Kalau Mikail diartikan oleh ulama sebagai Ubaidullah. Ya. Bedanya apa sih Abdullah dengan Ubaidullah? Abdullah ya Abdullah. Tapi kalau misalnya Ubaid itu bentuk tasghir, yaitu pengecilan dari Abd. Ya. Abd menjadi Ubaid. Jadi Ubaid itu pengecilan. Jadi Abd hamba Allah. Nah, Ubaidullah hamba Allah yang kecil, hamba bentuk pengecilan. Seperti Hasan, biasa Hasan. Tapi Husain seperti Ubaid, Husain. Ya. Nah, itu Husain berarti Hasan yang kecil, gitu. Gitu kan? Maksudnya seperti itu. Begitu juga dengan Israel juga disebut Abdullah, artinya Israel hamba Allah. Makanya seseorang boleh enggak disebut Israel? Maksudnya seseorang dinamakan oleh bapaknya misalnya atau ibunya Israel. Boleh. Boleh. Enggak masalah. Karena Israel juga aslinya nama nabi, Abdullah. Ya. Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ dan لَقَدْ sungguh telah أَنزَلْنَا إِلَيْكَ kami telah menurunkan إِلَيْكَ kepadamu wahai Nabi Muhammad آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ayat-ayat yang bayinat. Bayinat itu jelas. Bayinat artinya jelas. Makanya surat Al-Bayyinah artinya yang jelas, kejelasan, hal-hal yang jelas. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan tidak ada yang ingkar kepadanya, kepada ayat yang bayinat, kecuali illa, kecuali al-fasiqun. Orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang fasik. Ada yang masuk mobil? Ya. Ngobrol aja Pak itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat." Dan sungguh telah kami turunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Yang dapat diperoleh darinya petunjuk bagi orang yang mencari hidayah dan menegakkan hujjah atas orang yang menentangnya. Jadi Al-Quran itu diantara kegunaannya adalah menjadi petunjuk bagi orang yang pengen mencari hidayah. Makanya kalau orang, para ulama mengatakan, man aradal ilm fal yata'allam Al-Quran. Barang siapa yang menginginkan ilmu, maka belajarlah Al-Quran. Yaitu belajar pemaknaan, memaknai Al-Quran. Dan juga Al-Quran bisa menjadi penegak hujjah atas orang-orang yang menentangnya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menentangnya. Di mana ayat-ayat itu dalam penjelasan dan penunjukannya itu dilalah, penunjukannya kepada kebenaran itu sangatlah jelas dan terang, gamblang. Hingga tidak mungkin ditolak, tapi mungkin ditolak dan yang menolaknya itu adalah orang-orang yang menyimpang dari perintah Allah dan bermaksiat dari ketaatan kepadanya. Serta berlaku sombong dengan kesombongan yang besar. Jadi kalau misalnya orang, mereka seseorang memiliki kalbu yang benar-benar menerima dan juga benar-benar memang mencari hidayah, maka ketika melihat Al-Quran itu akan jelas terang dan gamblang kebenaran dalam Al-Quran. Tetapi kalau orang itu memang dia dalam kalbunya terdapat kekerasan, qaswatul qalb, itu mau Al-Qur'an dibacakan dan ditafsirkan kepadanya itu tidak akan mempan. Kenapa? Karena memang orang seperti ini menyimpang dan juga sering bermaksiat dan juga berlaku sombong, dan kesombongannya kesombongan yang besar. Maka seperti ada wall di antara dirinya dengan Al-Qur'an. Enggak masuk Al-Qur'an pada kalbunya. Nah, ini kan kalau udah seperti ini bahaya kan. Al-Qur'an udah benar-benar dituturkan padanya, dibayankan, dijelaskan, tapi dia tidak mengikuti, itu menunjukkan dia telah mengaplikasikan kesombongan sebelumnya dan ketika mendengarkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-100, "Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadzahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun." Awakullama ahadu ahdan, patutkah mereka ingkar kepada Allah dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Di sini maksudnya awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Awakullama, apakah kullama, setiap ahadu ahdan, setiap mereka mengikat sebuah perjanjian. Apakah setiap mereka, yaitu Bani Israel, Yahudi, apakah setiap kali mereka mengikat sebuah perjanjian, selalu saja mereka, nabadahu fariqum minhum, selalu saja segolongan dari mereka melemparkan perjanjian itu. Yaitu, apakah setiap mereka berjanji, mereka berkhianat. Gitu kan. Dan kita mengenal Yahudi itu adalah orang-orang yang memang benar-benar ahli dalam berkhianat. Dan itu sampai sekarang dikenal. Mereka berjanji pasti berkhianat. Mereka berjanji berkhianat. Ya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bahkan sebagian besar dari mereka, aktsar, mayoritas dari mereka Bani Israel Yahudi itu tidak beriman benar-benar. Ayat ini dalam tafsir ayat ya oleh As-Sa'di rahimahullah, ayat ini menunjukkan tentang suatu keheranan. Ya, yaitu takjub, heran kok kayak gini gitu. Karena apa? Karena banyaknya dan seringnya perjanjian mereka dan tidak sabarnya mereka untuk menunaikan janji-janji itu. Makanya di antara ayat Allah Subhanahu wa taala mereka berkata apa? Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami enggak sabar dengan ta'am yang satu saja. Kami mau banyak. Tolong dong ya Musa. Minta sama Rabb kamu. Yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'alasiha wa basiha. Ya. Meminta sesuatu yang tidak lebih baik daripada yang sudah ada. Itulah mereka, orang-orang Bani Israel. Mereka tidak puas dan tidak sabar dengan apa yang ada. Ya. Kata setiap kali, awa kullama, kullama artinya setiap kali. Kata setiap kali ini mengandung makna pengulangan. Maksudnya, setiap kali berjanji, setiap kali itu juga ada pengingkaran. Nah, ini merupakan ciri khas munafikin. Dan ini mereka orang-orang kafir kan. Dan barang siapa yang berlaku seperti ini, setiap berjanji mesti udah niat dari awal bakal mengingkari. Ya. Seperti janji appointment, insya Allah saya akan hadir gini-gini, padahal dari awal memang enggak niatan untuk benar-benar menunaikan amanahnya, janjinya. Apakah sebab dari semua ini? Sebabnya adalah bahwa mayoritas mereka tidak beriman. Nah, itu orang-orang yang sering mengingkari janji itu menunjukkan lemahnya imannya. Oleh karena ketiadaan iman mereka itulah yang membawa mereka kepada pengingkaran terhadap janji-janji tersebut. Nah, seandainya keimanan mereka itu benar, niscaya mereka seperti orang-orang yang Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini apa? Ya, silakan. Nah. Ya, Pak. Alhamdulillah, ya. Nah. Seandainya keimanan mereka itu benar, niscaya mereka seperti orang-orang yang Allah firmankan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahi alaih. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Jadi di antara ciri khas orang-orang beriman adalah menepati janji. Ya, silakan Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di antara ciri-ciri khas Orang-orang beriman, mereka berusaha benar-benar menepati janji. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha menepati janji. Ya. Dan sebaliknya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka tidak berusaha, bahkan dari awal memang mereka tidak mau menepati janji. Nah, ini dari ayat-ayat ini kita tahu bagaimana membangkangnya ya kaum Yahudi. Mereka sampai mengklaim bahwasanya Jibril adalah musuh mereka, padahal mereka itu hanya mengambil alasan saja, mencari alasan supaya apa, supaya mereka tidak atau terlegalisir untuk tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran Al-Azim, dan juga hal-hal lain. Bahwasanya orang-orang fasik, ayat ke-99 di antara faedahnya adalah, merupakan ciri khas orang fasik adalah orang yang sudah diperjelaskan kejelasan-kejelasan, namun mereka tetap membangkang. Itu fasik. Baik. Dan ayat ke-100 kita juga dapat faedah bahwasanya di antara ciri khas orang yang tidak beriman atau kurang imannya adalah tidak menepati janji. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pada hari Jumat, insyaallah hari apa ya? Hari Jumat ya. Hari Jumat Maghrib insyaallah kita akan melanjutkan tafsir As-Sa'di ayat ke-101 insyaallah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alhamdulillahirabbil alamin.